Demak di bawah komandone Raden Fata. Ini pernah menjadi komando. Sistem pendidikan yang di situ dilandasi oleh ulama-ulama sing terapno nika wau. Njenengan ngertos? Nggih. Ada guru besar niku ingkang asma Sunan Ampel. Sunan Ampel lu anake 11 niku ora ana sing ora dadi. Dadi kabeh. Ngapal Quran kabeh. Ana sing nami Asyikah. Ana sing nami Murtosimah. Ana sing nami Khadijah, ingkang ana sing nami Aisyah, enten sing nami Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang. Ana sing nami Qasim Sunan Derajat. Itu semua menerapkan jenis pendidikan sing kaya ngeten iki. Sunan Derajat niku goleki kakange jenengane Sunan Bonang. Niku ngaku, "Mas, kuwi anake Mbak Pak Rohmat, Pak Rohmat sapa?" Ngampel ora ngandel. Anake Pak Rohmat iki kabeh apal Quran. Anak kowe ora apal Quran ya aja ngaku anake Pak Roh, Pak Rohmat. Padahal petuk ning alas Roban daerah Batang niku. Niku akhire sudah Qasim tirakat teng riko. 3 tahun ngapal Quran. Iki dadi Sunan Kalijaga diwulang karo Sunan Bonang. Mboten kathah le mulang, tapi dikongkon tirakat. Akhirnya napa? Cara pertama niko wau dan cara kedua menyatu di Demak ngriki. Sistem pelajaran misalnya koyok Sunan Kalijaga memberikan jalan yang luar biasa. Sing wong Jawa durung iso dikongkon sembayang waktu niku. Sembayang urung gelem. Geleme mek syahadat tok. Niku sing bagian mulang niku kiai sing sabar sing gelem mulang syahadat tok. Niku ditekakno saking pase kali Sunan kali Raden Fatah ditekakno namine Abdul Jalil. Abdul Jalil niku khusus mulang syahadat tok. Teng Jawa ndamel pesantren Lemah Abang. Lemah Abang niku basa aluse Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Akhire Abdul Jalil, Syekh Abdul Jalil kondang jenenge Syekh Siti Jenar. Alumni pondok pesantren Lemah Abang dugi sakniki terkenal kanthi jeneng Abang Abangan. Terus akhire ana Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku nek mulang luar biasa. Nggih, wong urung gelem sembayang. Wong urung gelem sembayang ning wis gelem mangan. Nek diundang mangan teko kabeh. Karo Sunan Kalijaga gekno tumpeng sing gedhe-gedhe. Kok nek wis bar mangan diulangi, yo kono ijik. Jik sik. Nggih, ku ana wijian telu, siji kembang mawar, siji kembang kenongo, siji kembang kantil. Uripmu mawarna-warna, kena ngono, kena ngene, ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Niku piwulang biyen. Zaman semanten. Sampeyan pengin dadi wong apik, nggih, aja lali ya. Apik iki jempol. Niku ulangane Sunan Kalijaga. Jempol. Jempol niki ora iso urip nek ora ning jentik. Jentik maknane aja utak-atik barangi liyan. Aja nyolongan. Mboten didalili asyariku wasyariqatu faqau aidiyauma. Lau anna Fatimah tu binti syarokot lakotok tu yadha. Mboten dikek ini kuning. Kio jota atik barang ilian yo. Jonyolongan. Jentik iki maknanya jota atik. Iki cukup gue dudul ndok neng seliti pitik. Iki caranya beriki. Iki apa? Jari manis. Dati wong sing manis. Ini ojo manis-manis rai. Ojo dati penjilat. Iki apa? Iki jari penunggul. Dati wong sing unggul tapi jo sombong-sombong. Iki apa? Penuduh. Nek kowe urip iso nuduhke wong iki dadi jempol. Lha ngoten niku kok Sunan Kalijaga ne mulang mboten angel. Niku Demak itu pusatnya di sini. Mboten angel ngoten lho. Dadi ndak terlalu sulit. Misalnya terus sing dirokke wayang gitu. Dijak ngaji wangel. Tapi kalau Sunan Kalijaga didelok lah ngerti ana wayang kok teko kabeh. Oh, ternyata iso ngaji nek diwasilahi wayang. Mula terus Sunan Kalijaga sinau wayang. Sing maune wayang beber digambar nika ditulis diganti karena iki ra oleh. Gambar tidak boleh di dalam Islam. Itu niku. Nah, akhirnya diganti wayang kulit nika ditatah disungging nari-nari nika. Tatah terus akhirnya dikeki blintong, ana gambare. Ana gambare ting ting ting ting ting ting ting nika terus lakone dimodel lakon riki. Nek lakon Mahabharata Ramayana niku lakon Hindu, tapi nek langsung dihilangi niku ke masalah. Wong biasane tesih Hindu, mula terus diseseli lakon anyar. ayo cepet-cepet ngelakoni sing apik, ninggal sing elek. Neng Quran fastabiqul khairat, neng makolai samir ala khairin fatruk anil bago, cepet-cepet to ngelakoni apik, ninggal sing elek. Nanti dalili ngoten niku mboten tak isa wong mriki Demak mulo samir dadekke Semar, khairin dadekke Gareng, fatruk dadekke Petruk, bago dadekke Bagong. Sing akhire Semar niku nek ngentut kayangan kocar kacir. Zaman semono sapa wani gawe lakon kayangan nek dintuti Semar kocar kacir. Nek ora Sunan Kalijaga, jagoan tenan ra ono sing wani nglawan. Bunto. Lah terus bareng ngoten niku layange dadi terus kangkon golek ini. Lah iki terus kira-kira musike apa iki? Musike. Lah musike dikon golekno karo Sunan Bonang gurune. Anu guru kula gekke musik niki wayange pun dados. Oh, tapi sak durunge musike dadi kon golek lagu sik. Akhire terus golekno nyanyian, lagu-lagu teng wayang sing bagian nyusun niku tugase Sunan Derajat, dine Sunan Bonang sing ning Lamongan kene kok. Niku bagian nyusun lagu. Nah, niku ketemu lagu maca copat. Lan biyen jenenge lagu maca copat. Lagu maca copat niku ngelingno nek menungso wau keng akhirat sesuk balik neng akhirat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku digekke tembang macopat gonjel nafsiri niki. Mula Islam niku jero, kula dereng weruh teng donya wong wani nafsiri wong nemokno tafsir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sedalam wong Jawa. Mungkin basa Jawa niku pancen jero. Basa Jawa niku kathah maknani syahadat niku nek basa Jawa hebat. Bahasa Indonesia namek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi nek basa Jawa asyhadu nakseni sapa ingsun Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah dohiron wabatinan. Bahasa Arab niku sakoto tiba ngoten niku tok. Nek Jawa ya tergantung delok. Nek ngene gledhak, ngene ngeblak, ngene nyungsep, ya tiba niku macam-macam niku basa Jawa. Turu mawon beda-beda. Nek bahasa Arab naum, nek Jawa turu, tilem, micek. Napa niku? Sare, ndekok. Ana niku. Niki basa Jawa. Lah mila akhire Sunan Derajat ketemu tembang macopat nafsiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macopat niku maknane napa? Wong urip ben slamet saka akhirat sesuk bali ning akhirat kudu cekelan macopat. Nyekelan macopat niku lho, cekelan kudu iso maca barang papat. Nah barang papat sing kudu iso diwaca niku napa? Barang papat sing ngancani nyawa. Niku ana loro sing manggon ning sanding kiwane nyawa, ana sing ning sanding tengene nyawa. Sing ning kiwane nyawa loro niku iblis, jenenge Korin, sing loro sebelah tengen malaikat Hafadzah. Lah niku Korin sing jenengan nanti diceritani zaman Kanjeng Nabi pas ajeng Isra Mi'raj dibelek dodone diresiki ning sumur Zam-Zam. Lah niku jenengane Korin karo Hafadzah. Nah kabeh menungso niku duwe niku, mula wong urip aja lali maca barang papat niku. Cekeli tenan. Nah barang papat niku awakno kali Sunan Derajat waktu niku jenenge dulur papat limo pancer. Bahasa nem mriki. Nah mula wong niku kudu cekelan soale pancer niki nek butuh rabi, hati-hati. Dalan sing teng-tengene nyawa awe-awe, dalan sing teng kiwane nyawa ya awe. Awe dalan malaikat sing gawa ning Allah, dalan iblis sing gawa ning tro. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi.